datang tertunduk resah dalam lamunanku. Terfikirkan gelisah datang mengajakku bercanda. Setelah aku sadari ku hanya terlentang sendiri. Arti dirimu yang kini telah meninggalkanku, makna cintamu yang sama ini bersamaku. Jasadmu terkubur bayang hari yang telah lalu. Anggunmu telah membisu. Ku rasa sesalkan takdir tiada bijaksana mencoba menghapus yang kian nyata.